mulanya Nabi sinten Sayyidah Maryam kenapa jadi wali. Sayyidah Maryam jadi wali itu karena obsesinya satu. Inni nadzartu laka ma fi batni muharraron fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi Nabi Zakaria napa jenenge Imron ya, Imron ya Maryam niku Imron ifqala timraatu Imron rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraron. Ibuke Maryam dadi wali wedok iku gara-gara Gusti sing teng weteng kula ni saya nazarkan khusus untuk mengkhidmati agama engkau. Inni nazartu laka ma fi batni muharraron. Tentu bayangan dia karena jadi kiai itu harus lelaki dan harus soleh. Tapi barokah itu malah di anak Maryam. Bareng di anak Maryam rada kecewa. Dan itu kan masyhur kan. Inni nazartu laka ma fi batni muharraron fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'aha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Gusti wong kulon kepengen anak kulon ngetmai agama kok wedok. Walaisa dzakaru kalunsa, tentu fungsinya ta wedok ora kaya calanang. Tapi wa semanten dia ndak lepas putus asa wa inni samaituha Maryama wa inni uizuha bika dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sudahlah Gusti enggak apa-apa perempuan, tapi saya ingin perempuan yang enggak tergoda oleh setan, sa anak turune. Dalalah tenan Maryam di anak Isa sing akan jadi legenda dalam mengawal agamane pangeran. Karena apa? Imro'atu Imron itu tidak pernah melihat itu anaknya. Tapi nazar tulah kawafi batni muharraron. Ini anak untuk agama. Nah saya ini ngomong Islam dukatut wong kapitalis. Rumah tanah mungkin nak tua sing rumah sopoh. Ini ngomongannya wong awam. Wong ra sholat lagi saya ngomong-ngono. Nah kalau ragelam ngomong-ngomong ini. Nah anak kalau sering tak didik. Nanti kalau bapak mati ya didoain. Terus tetap senang Fatihah. Senang ya ngajar Quran ya sudah. Kalau buat nanti bayang nusu bentuk di rumah tanah itu buat biasa. Zaman rongon anakku di rumah pangeran. Nah, misalnya kena tua di rumah tanah, zaman rongon anak mungkin sing rumah sopo. Wong tua, kora wong tua main boleh penuh meneh di rumah kue. Mana aneh. Teori-teori makhluk itu batal terus. Lah Quran yang tadi wis mati. Gih Quran cerita kados kulon wis mati. Orang tu gak ngerti sirine kena opo. Maryam jadi wong luar biasa. Orang ibu es minum. Ini nazar tulah kama fi batni muharrar. Ini anak untuk engkau. Maksudnya akan mengidmai agama engkau. Saya iki ora nyelamati anak ben sok ben ngidmai awake dhewe. Kowe iku sapa kok men dikidmai anak? Jare pangeran kowe iku sapa? Wong kowe sing kelon ae kok kepengin dikidmai. Wis entuk enak kok tuane yo apa? Tapi nek mbok balekno pangeran kan sakake. Waras ya iku sing ngerti nek ra apa-apa kok anake dianggep asete agamane pangeran. Mulane Kanjeng Nabi nak muji Sayyid Hasan Husain ibn Abi Hadalah sayyidun wa inna wa yusihu baina fi'atin azimatin. So ben gunane Hasan iki sing ndamekno dua kelompok sing tukaran. Iki masyhur yang menghentikan perang Ali Muawiyah adalah sayyid Sayyidin Ali kabundut pemimpin diambil Ali Hasan. Hasan ikhlas dikekno sinten Muawiyah. Setimbang tukaran terus sepepean. Akhirnya jadi dinasti Umayyah mergo Sayyid Hasan enggak meneruskan warisan saking sinten Sayyidina. Jadi eling-eling ya mulai badhe ngaji niki aja main-main kalian sinten anak mari kualat paham nggih mari napa. Ya itu tadi kalau orang lain Anda hormati karena kalimat tauhid, doa kalimat itu kan ada pada anak Anda kan? Cuma siale anak mergo anak mbogo amu-amuan kan? Jika Anda hormat orang lain coba karena apa? Karena dia muslim. Apa Anda bisa hormat sama orang kafir kan enggak kan? Nama anak Anda muslim kan berarti status loro anak plus Islam. Berarti kan disebab loro kan? Ya bener bapaknya kancam. Umpama kiaimu wayah hormati to orang nggih, Pak. Lah aku malah loro, ya kiai ya bapakmu. Akhirnya bariku hormatin, tangan-tangan bener Gus. Statusnya bapak iku loro Gus, kiai ya apa? Bapak. Karena wayoh mangkel nih. Padahal nak ini wayoh dia ini gak berhak mangkel. Yo kudune kan padha wae. Ora iso mong itu kan secara psikologi biye hukum ana psikologi. Hukum ngene apa? Hukum. Faham ya terus kula suwun sampean iktibar mbek Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, niku sing dibakar mesti tauhid. Contoh ketiga ben sampean yakin bahwa teori saya itu benar. Ketika Nabi Yakub kapundhut, am kuntum syuhada ait hadar Yaqub al maut. Ketika Yaqub kapundhut napa? Isqala libanihi ma ta'buduna mim ba'di. Ketika Yaqub badhe kapundhut anak-anake diundang, "Cung kowe bari iki nyembah sapa?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Kula nggih nyembah kados sesembahane leluhur-leluhur kula. Artinya apa? Hubungan mereka taunya leluhur saya itu pengidola Allah, leluhur saya itu kalimat tauhid, ya sudah perilaku kita ya kan seperti leluhur saya. Jadi orang-orang pikiran mereka iki warisan, iki aset. Bapakku dagang, apa yang jadi pedagang. Karena Rufin, bapakku melarat, kita terus. Mereka niru bapak, nampak terus-terus. Ngono bapakmu goblok ya, karek. Lu coba kalau alasannya Rosno ngomong sering, lalu Rosno perjuangannya bapak kan, apa ya Rosno, bapaknya melarat, Rosno melarat, bapaknya bodoh, Rosno bodoh, lalu sing bapaknya tahun yang LP ya Rosno, aneh-aneh wae. Orang-orang gak ada yang bener teori ini, gak Quran iblas. Terus Nabi Yusuf gini sami, Nabi Yusuf ketika meromosekno hubungan dengan orang tuanya gimana, ini gue konco-koncone ini penjara. Wattaba'tu millata abai Ibrahima. Nikulu wataba itu milatan apa? Abai. Ketika Nabi Ismail ditanya teman-teman penjara, kamu itu siapa? Saya pengikut agamane nenek moyangku, leluhurku. Iku abai mulai Ibrahim saat terus disebut. Jadi artinya apa? Kenangannya seorang Yusuf ya bapaknya bertauhid, paham ya? Paham ya? Kenangannya Ismail ya bapaknya bertauhid. Ibrahim melihat anaknya karena ini kader tauhid. Saya itu orang dulu anak itu macam-macam. Pemirsa yang duwe kerajaan, duwe aset-aset bisnis. Lalu kalau ini alhamdulillah. Mulai rian. Dan ini saya tidak merasa paling benar enggak. Karena saya tahu ini ya dari bapak saya. Dulu bapak sama saya itu hormat sekali. Anaknya bapak paling dihormati bapak itu saya. Karena saya mulai cilik. Bapak yakin aku paling alim. Lalu panggil kalau ngalimu rapatnya orang yang gawa. Kalau rian pertama lahir mbah kalau ngendikan. Sebenarnya putuku yang ngalimu bapak. Pas kulo SD ngoten. Kakak-kakak saya itu SMP semua kecuali saya karena mbah saya dulu ngendikan bapaknya bapak itu ngendikan seben bae ora usah sekolah. Seben sing alim mbah. Ya itu agak merugikan saya sebetulnya. Karena ketika aku alim jadi ngomong wis kayak ramalane mbah bae jadi waduh akhirnya kan enggak dianggap spesial itu karena sesuai ramalan para nopo leluhur. Wah. Ya rada ngrugen asline tapi itu ya tapi akhirnya itu tadi saya memang gak tahu rasanya disentak bapak dimarahi gak pernah. Akhirnya saya tiru. Ternyata ketika bapak sebuah ngendikan aku itu mesti mati. Sing ngerono seneng Quran iku kowe. Ono proyek Quran sing rung tak lakoni, misalnya nerangno tafsir maknane Quran. Aku yakin sebenarnya sing iso iku kowe. Begitu juga saya mungkin nanti di anak saya. Ono proyek tersesuatu yang mungkin saya tidak bisa yang bisa anak saya. Ya entah apa nanti bentuknya terserah pangeran. Ora perlu aku sing marahi pangeran nggih, dadi terserah pangeran. Malah repot nggih, malah repot. Tapi kula suwun lewat ngaji niki aja geman hubungan anak bapak liyane urusan tauhid. Mula jenengan itu ana ben selamat donya akhirat lateh wattabi millata Ibrahim apa Hanifa. Selawat taba millata Ibrahim Hanifa. Wis jelas kita iku untuk syariat anit tabi millata Ibrahim apa Hanifa. Nah, milai Ibrahim ku nganggep anak iku aset napa tauhid. Disebut napa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Jadi kula nak manani wa ja'ala lan gawe sapa Ibrahim ha ing kalimat tauhid digawe kalimatan ing kalimat baqiyatan ingkang abadi fi aqibi ing dalam anak turune Ibrahim. Lah untunge Allah nganggep anak turune Ibrahim mboten genetik. Genetik dan tidak genetik ku apikane pangeran. Mulane sing ra gus-gus ra usah susah somben tetep bapake sinten Ibrahim. Iku berita gembira tenan kanggo wong sing ora anake napa kiai. Karman yo bapak Ibrahim, Karmen nggih napa Ibrahim Kiai Haji Alim Alamah nggih somben Ibrahim. Mulane cara kula dadi Imam Ghazali ku yo rugi. Wes alime ngono, pertama pengumuman wong alim ngalamah mlebu swarga Imam Ghazali mlebu. Sultanul Aulia Ashabul Qadir mlebu swarga mlebu. Pengumuman kedua yang menyakitkan dan penggemarnya juga mlebu. Tadi orang melok ngalim, tapi memang keputusannya pangeran, para penggemar ini di barengno sing di gemari. Ya wes ya gelem nok gelem ra gelem kudu nampa. Mulane cara kula, kula mbek ruhin pinter di pinter ruhin dene ra kangelan ngapalo Bukhari, ngapalo Muslim. Tapi nanti swargane padha. Mergo pengumuman pertama iku para ulama mlebu swarga. Bariku para napa? penggemar. Jadi kalau sebenarnya yang geledek, lu kuin. Ya saja ini rada musibah kan aslinya kan. Ya tapi si aturannya pangeran ya samina apa? Wah, ini kajing Nabi, tuang tope ngono, bareng wong Arab kita kok. Ya Rasulullah. Jadi, kan ini kisah nyata. Kajing Nabi pas khutbah, sebab itu hadis ini mutawatir. Dasar menguntungkan sing apal akeh wae ya dasar menguntungkan jadi nabi itu pas khutbah nabi itu sering cerita kiamat dasar wong bedui ya Rasulullah kok bokas-bakas kiamat kiamat piambak niku kapan jare urang cangkem elek ngono nabi aradu anhu ndak jawab ketika aradu itu ada sahabat yang menganalisis lam yasma dia ndak beliau ndak dengar sebab itu membiarkan sing sahabat liyane sami'a wa kariha ya beliau dengar tapi ndak berkenan karena pas khutbah. Dasar wong butuh dibaleni meneh. Ya Rasulullah kapan? Akhirnya sampai 3 kali Nabi akhirnya tanglet. Aina sa'il. Yang tanya siapa tadi? Ha ana ya Rasulullah saya. Butuh. Terus Nabi ora goblok takok. Ma'adat talah. Lalu kamu takok kiamat itu persiapane mopo ya? Ora dijawab kapane tapi persiapan mopo. Fa wallahu ma'adat talah kabira salatin wala sadaqatin. Walakinni uhibbuka. Kulo persiapan kiamat tidak banyak ya Rasulullah. Sholat di rapati akeh, poso rapati akeh. Kulo seneng jenengan. Nabi ngendikan antama aman ahbab tadi. Kue podo karo sing kue awor wong sing bok seneng. Iku sahabat samejet sing mangkel kabeh akhirnya paling disenengi wong iku. Gara-gara kata sahabat kita-kita ini tidak pernah dengar hadis Nabi segembira hadis ini. Karena kita-kita tidak mungkin menyaingi amalnya Nabi. Tapi nanti dijamin bersama Nabi. Wes hadis didukung Quran itu kan faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqo. Tapi ya mergo dzalikal fadlu min Allah iku murni rahmate pangeran. Nek nuruti ngamal gak tok, paham ya nuruti ngamal boten apa tok. Dan iki penting. Karena tadi semuanya ini diikat kalimat tauhid. Kowe seneng nabi mergo barokah kalimat tauhid dan hubungan kita ambek Nabi lancar sepanjang tauhid ini masih ada. Mulane ketika Nabi syafaat saya bagi siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah ujung-ujungnya juga karena kalimat. Nah, kalimat ini sudah dilafadzkan oleh istri kita, oleh anak kita, oleh cucu kita. Tapi gara-gara mereka di bawah kita, mereka tidak spesial. Kon nggih kopi ora gelem ngamuk. Anak diundang ra moro ngamuk. Ini kan kurang ajar sekali bagaimana kalimat yang begitu spesial dia punya gara-gara nyepelekno barang yang memang sepele kowe ngamuk dekne padahal dekne tetep dehal yang nopo spesial rupane kalimat nopo tauhid. Iku tugale ana wong gawa emas akeh kalunge emas gelange emas barang mecahno gelas murah mbok amuk wong goblok. Angger sing pecah gak masih ra wis. Mestinya Anda melihat anak itu gitu angger sing pecah gak tauhid ra yo wis. Mulai terima mecahno gelas keben. Biasa mawon. Jadi kalau saya bukan ujub menceritakan keluarga saya boten ya adate Nabi kalau ngajari agama itu dimulai dari keluarga khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi yang terbaik dari kalian adalah yang cara mengelola keluarga secara baik. Difaham ya. Jadi kena jajan ning mall be anak utawa nyenengno anak iku aja krana kedunyan to hadun nafsi tapi hadiah untuk orang yang sudah ngelafal kalimat tauhid. Paham ya, mulanya Ka'bah ini dihadiahi hadiah. Ja'ala wawul Ka'bah dal baital haroma qiyamal linnasi wa syahrul haroma wal hadiah wal kolail. Kenapa ada Idul Adha, kenapa ada mayoran, Ka'bah itu menghormati kalimat nopo tauhid. Mulanya nabi-nabi disek seneng mayoran, wong kafir sing atas nama pesta sek, pesta narkoba wae mayoran, mosok demi kalimat tauhid. Ora mayoran, sebab iku ana adat mayoran. Bahkan adat mayoran itu dibarengno Ka'bah. Dadi ja'ala Allahul Ka'batal Baitul Haroma qiyamal linnasi wasyahrul haroma wal hadiyah. Hadiyah hadiyah. Mulane kula wingi haji niku selain bayar dam niku kurban. Kula wingi alhamdulillah kelar kurban teng Mekah. Perkara ni pikiran kula 50 dolar untuk piro wae untuk wedhus. Teng bang maksudnya kula nak liwat wedi jare akeh sing bulet teng mriko niku dadi wal hadiyah. Mulane wong nak kezuhudin itu kecelakaan. Mergo ora tau mayoran, akhirnya anak mangan enak pertama dipakani wong kadang gak soleh. Akhirnya anak mengidolakno keluarga yang tidak soleh. Saya punya contoh ini dari kitab-kitab yang saya baca. Kenapa Nabi Isa dicoba Maidah? Nabi Isa terlalu khusyuk. Khusyuk apa? Mangan enak ratau, nak turu bantalan watu. Kok ratau enak? Khawariyin itu ya nurut, sawangannya nurut. Tapi ini ngati, wong kok ngono cah, bisan-bisan mayoran masih ratau. Tenan akhirnya, kecelakaan tenan. Nabi Isa itu dengan didian juga itu gak tahu nyongko. Nah akhirnya kaumnya takok secara ekstrim. Hal yastati urob buka ayuna zila ale nama idatam minas sama. Uang kok khusyuk ngono, buat sekali-kali mayoran. Sengkol langit langsung kuaget Nabi Isa. Waduh. Mereka uang ya buta mayoran. Akhirnya kaum hawarin jawab. Kalat taku buha engkontum ini. Kalu nuridu anak kula minha watat ma'inna kulubuna. Mulane Kanjeng Nabi niku sering mayoran. Maksude niku ben ngurmati kalimat tauhid. Muga aja sampe wong saleh ngidolakno wong zalim wedhus sembleh wis mangan. Ora usah ngenteni sitanan, ora usah ngenteni napa? Budi Qurane. Ya ora ento ora. Mayoran. Dadi aja sampe patake wong saleh iku kalah enak ambek watake wong zalim. Kok wong saleh di kecenderungan seneng wong napa? Yo jo terus nak terus mari ati mati selain ra kuat yo maksude karuan ra kuat tu karuan sebab iku ra karuan. Mo sampean roh ben roh bahwa semua ini demi kalimat napa tauhid. Mulane mayoran dibakas jejer Ka'bah. Niku ja'alallahul Ka'batal Baitul Haram qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiya. Wa ya'la ma fis samawati wa ma fil ard. Mayorane wong Islam ndak ape opo le paling ben roh nak kabeh nikmat iki minau. Yo kok kembaline ilau. Wah. Misalnya kue mangan, wong Islam nak mangan ndak ape apa ben kuat ibadah. Ndak ape apa. Artinya kalau tauhid wis bener kok mangane yo ben kuat ibadah. Engko misalnya anak mbok jajakno seneng ben seneng ngaji. Ndak ape apa, wong saleh orientasine ndak ape apa. Misalnya anak mbok jajakno seneng, engko ben seneng ngaji. Lego enak, lego jenis wala kin jihadun wa niyatun. Ujung-ujungnya niatem iki sing mengawal prilakune a. Jadi buat jajak no enak tapi niate ben seneng ngaji. Jadi kula suwun mulai saniki bujum yu servis ben seneng ngaji. Tapi keliwat yo, ora wataam kan wis. Nah bojo kula dereng keliwat mulai pertama rapi tak ngandani. Piye wae aku sok ben ade anak, kowe langsung nomor 7 wis ora iso ditawar. Piye wae ke anake wong iku anakku wis ora iso mbok tawar. Tak tanam tenan. Endi ana cerita Nabi bakas bojo ora ono. Siti Hajar ngewangi bangun Ka'bah, disebut Quran, disebut Ismail tok tak bombardir wis pokoke bendine ora anak. Mandi nganti sakniki gak pede ngadepi anak wis. Angger lapor anake nakal dekne kecewa semenenge mesti dibela bapake dekne saya nul yakin aku. Artinya cara teori militer sekali saya teledor pisan kan dekne pian gak mesti kan repot kan itu kan merugikan saya jadi aku ora sapa tetep lah dadi aku tapi ojo tiru Fabrice cerita mawon iki cerita betapa fanatik saya padan mergo kabeh nabi itu kan apa fahab li milladun kawaliyah yarisuni wa yarisu min ahli Yakub sing dijaluk tetep yo turunan anak lanang Robbi habli milladunka dzurriatan thayyibah jaluke anak turun sing saleh. Jarang Nabi bakas bojo. Lah saiki kiai-kiai udah senengane kepen di bojo sing nurut. Lali gak nyebut kepen anak nurut. Lah bojone nurut anak nakal-nakal. Mergo klirune senengane kok orientasine kepen di bojo nurut nyenengno wong lanang. Mboten ate kula donga dulu tenan. Pengen di anak sing nurut. Ya misalnya di anak lima nurut baik kue. Sak omah enam bojo sitok minoritas wedi ya nurut. Kata anak lima nurut kue bojo minoritas ya. Sak omah wong enam. Dan anak sebelas nurut kue kabeh tambah minoritas kan. Tapi lu kulo seneng lah baik bojo kulo. Cuma itu tadi sudah saya didik supaya anak itu nomor satu. Mergo anak niki so bensing. Dungan. Melani ini hadis orang nyebut bojomu. Illa min salasin sodakotin jariyatin aw ilmin yuntafaubi aw waladin soleh. Rasa buat tak kono. Kok bojo ora dilebokno Gus? Rasa tak kono pokoke. Kula nate ditakoki santri. Gus kena apa ning hadis ora bakas bojo. Bojo iku ora ana cara Quran, sing ana iku anak. Maksudnya piye Gus? Maksudnya kira goblok-goblok tak terangno. Maksudnya ngene lho, misalnya kula mati, mati ti. Wis anak kula misalnya Hasan. Hasan kan ndongakno kula, berarti Hasan ndongakno wong tuane kan. Engko bojo kula mati, ya Hasan ndongakno ibuke kan. Paham nggih?

Beto ambek wong dosa gak duwe kalimat iku neraka selawase lawas mergo inna wa la yaghfiru ayyusyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalik. Saya itu sampai nangis maca kitab. Jadi kalau bahasa ini, kalau Hasan sana, falam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika e bitil kal kalimah. Artinya siapapun yang sudah kadung lafadz la ilaha illallah berhak disepuro. Buktine apa sing ra nglafadzno iku ora iso disepuro kan karena dianggap syirik. Artinya kalimat itu wis dijaya wis napa? Dijaya. Artinya nek anak am selagine ditauhid kok salah-salah lah mungkin disepuro mergo barokahe kalimat tauhid. Mergo sing ra iso disepuro sing duwe dosa syirik. Artinya sing lafal la ilaha illallah ora napa? Syirik. Mulane dari Hasan Sadali wastaghfir li dzambika e bitil kal kalimat. Paham ya bitil kal apa? Kalimat. Karena tanpa kalimat itu dosa kita tidak bisa napa diam. Karena kita berarti di dosa napa? Syirik. Artinya kena bayang anak putumu sebab nakal-nakal kau bapak, kau bayi misalnya kan berarti langsung semoga kau tak titipi kalimat apa? Tauhid. Lewat titipan kalimat itu, wes iso disepur. Lainnya fata amal dari ciri Hasan Sadali maka harus kamu angen-angen ayat ini. Karena sak paket kan falam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Bitil kal kalimat. Mulane urutan tahlil hak jenis bener. Sebutnya urutan tahlil biasanya nak ngawiti tahlil fa'alam annahu la ilaha illallah buatan saya boleh disepura bareng no? Ini gue sing pokoknya intinya ini gue bini yati taqarrub mari tahlil beda-beda kalau itu tahlil pas keluar juga paham tahlil juga juga paham ini rempeng juga paham tiap kiai kok tahlilnya beda-beda pembedarannya alim bopi aku juga roh lah gue ya la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Nak teng daerah kula wabiha. Nak teng mriki wabiha. Nak teng Pati wabiha. Teng Rembang wabiha. Wonten kiai sing jenenge wabiha wa 'alaiha. Pas kala ana sing biha. Wabiha. Nak logikane nggih biha, tapi teng mriki wabiha ya. Sebagai kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha lepas. Nak teng mriki wonten sing wabiha lepas. Nah kalau mimin dalil ke wabiyah genate, waliha genate, waliha wabiyah genate lah. Yang seneng tak mimin dalil ora krono kula napa-napa, seneng cepetin. Mun ge boten sama maca kata-kata penting ikhlas warga mun mantep be kula mun maca ping 7 mawon itu sebar wah tetek cepet. Wah, semua mengapa murepot? Dilatih cepet, seneng cepet. Kau akhirnya railing pangeran. Dilatih suwi geremeng, ya akhirnya railing pangeran. Angin, atau mengapa mus kadung angin? Lah iya, nak dilatih suwi, kok geremeng? Akhirnya geremengi kalimat tauhid yo elek. Dilatih cepet, orang seneng kalimat tauhid dia seneng cepet. Lah yo elek mana? Oh, dasar orang risau risau beneran. Wes. Likulli ummatin iku tetep kudu saben-saben umat jalna gawe sapa ingsun mansakan enggo ibadah bi fathisin wa kasriha mansikan syariatan tegese syariat hum kang utewa ngake nasiku wong sing lakoni ning syariat utawa ing mansak amiluna tegese nglakoni kabeh bihi bil mansak kabeh umat itu tak gawe tatanan sing beda sing dadi aturan-aturane fala yunazi unaka mongko geman nentang sapa ngake ka ing sira. Yuradu den karsana bi iklan dawuh la yunazi unaka padha wa la tunazihum. Tegese aja nentang sira Muhammad hum ing kula ummah fil amri ing dalam urusan apa wae. Nak teng mriki amri dhabi hadi tegese urusan sesembelian. Isqalu nalikane ngucap sapa wong akeh ma qatalallah. Maute perkara qatala kang mateni sapa Allah wa Allah iku ahakul wa berhak antak kulu ento mangan sira kabeh ing ma qatalallah. Mimma dibanding perkara qatal tumkang mateni sira kabeh oleh kurang ajar. Dadi wong kafir ya cerdas-cerdas. Mat, nak wedhus mati sing mateni sapa mat? Allah. Nah ana wedhus mati langsung lho, sing mateni sapa mat? Allah. Agamamu aneh mat, sing dipateni Allah langsung haram, sing dipateni lewat tangan manusa halal. Kudune sing mati langsung ku sing halal mergo sentuhan Tuhan langsung ngono, ora kacer ta. Wes sing ngene. Lah ya umpama logikane manusa iku kamu toleransi, logika itu kan masuk akal juga kan? Mergo sing dipateni Allah langsung kok haram, sing dipateni manusa halal iku aneh cara wong kafir napa aneh lho kuat yo mulane jare Kanjeng Nabi jare pangeran ngendikane pangeran aja urusi mat cangkeme wong kafir perkara ne wis kadang wong kafir nak ngomong ge masuk akal lho mulane iku digateno cangkeme wong-wong iku Watulan aja-aja siro ila robika maring pengiran siro ila dini hiti kese maring agamanya Allah. Inna kasa temani siro ikula ala gudan yang tining atasnya petunjuk dini hiti kese agama mustaqibin kan jejeng. Wa in jadalu lamun maiduwi sopo ngakeh kain siro fi amri dini dalam urusan agama. Fakul mongkong ucapa siro Allahu te Allahu alamu dat sing luweh perso to sing perso bima klan opoe tamalu nakang lakoni siro kabeh. Fayu jazikum mongkong mala sopo wakum siro kabeh alaihi ngatasi matamalun. Wahada utawi iki ku qoblal amri sedunia dan perintah bil kita liklan perang. Allahu ta'ala yahkumu ngubutungi sapa Allah benakum. Allah sehingga keputusan benakum ayuhal mu'minun wal kafirun yaumal kiamat ing dalam dino kiamat fima ing dalam perkara kuntum kangono siro kabeh fi ing dalam ayu tahtalifuna suro siro kabeh biayakula gambare araf yento tahtalifuna kang suloyo siro kabeh biayakula manane ikhtilafu biayakula gambare araf yento ngucap sapa kulun saben-saben suci minal fariqo ini sanging kelompok loro khilafa qaulil akhar kelawan bedanya pengucapan sing liya. Pokoke wong khilaf ku sing penting asal bedan. Alam ta'ala manut ora ngerti sira alistifam fil takrir kono temono hukum annahu ing satu menawa ta'ala ya alam bersa sapa apa. Mak ing apa wae fis sama ing kang dalem langit wal ardi lan bumi. Inna dalika sak temene mengkon-mengkon kabeh. Kene apa Allah kok pirsa apa sing langit bumi mergo sedurunge digawe wis ditulis ning Allah napa mahfud. Inna dalika sak temene mengkon-mengkon kabeh madzikira fi kitabin. Mate kese berkorok zikir orang ten sebut apa mayu fi kitabin ing dalam kitab. Wa te kitab Allahul Mahfud. Allahu iku catetan al mahfudu kang den jaga. Iku niku ten Allah mahfud nun catetan catetan riyen ora ning kertas teng Allah nun jare iki kuna namani sabak. Inna dalika sak temene mengkon-mengkon kabeh ilmu. Ilma mate kese elmune perkara zikir orang ten sebut apa ma. Ala wa ing atas apa yasirun gampang esah lan tegese gampang alam.